Mungkin karena ku lagi Jukuti Maning. Lagu yang ajis. Aku tahu kamu hanya menyenangkan aku kan. Jangan bohong kamu. Lagi dolanan apa sih? Katanya aku lagi dolanan apa? Sayang, selamat berbahagia. Kakak ngucapkan kening senok. Senajan senok butuh judoi kakak. Kakak tetap setia kelawan sayang yang senok selawasi. Saya duduk minggu yang ketiga. Cinta orang kuasa, karya Mas Didit Ganteng. Matur kesuwun Mas Toing. Gimana sih komando yang sebelah situ? Sunah urat kendoa, tak dimanapun kalian berada. Peace lover Cirebon, Subang, Indramayu, Majalengka, Cirebon Timur, Kuningan, Kuningan Timur. Papa Gibran. Azar Bos Korea. Pak Ansar. Arif. Papa Evan. Terima kasih. Agus. Agus. Anak-anak son, yang ganteng-ganteng, Papa Sekai, Bos Briling. Anak-anak panggungku, Eko. Operator idola Ang Suryani. Hai Ang Suryana sun. Lagi temenan banget. Papa Ayara. Temenan karo siapa? Bu. Seberat apapun beban derita, ku bersama ku kan terima. Adanya dirimu selalu di sisiku, semua tiada artinya. Anak Dinda. Seberat apapun beban derita, hidup bersamamu anaknya Dinda, ku kan terima. Anaknya Dinda, Bos Briling, Bunda Feriel, Bunda Feriel, Bunda Feriel, Bunda Feriel, Bunda Feriel, Bunda Feriel, Bunda Feriel, Bunda Feriel, Bunda Feriel, Bunda Feriel. Di silo perbakung, di silo perbakung, Alukman Awawan, di silo perbakung, Alukman Awawan, di silo perbakung. Kekurangan harta tiada mengapa, asal lebih kasih sayang. Perlu apa ya anak-anak? Nok abra, nok abra, nok abra. Marian, nokelen, nokelen. Bukankah dahulu sumpahnya cinta utamakan kesetiaan. Rislo Permino. Wino. Kasihmu bagiku harta. Rislo Permino. Sayangmu bagiku surga. Seberat toba. Apapun beban derita, ku bersamamu. Anaknya Didi, anaknya Didi, anaknya Didi, anaknya Ang Didi, anaknya Ang Didi, anaknya Denggol, anaknya Denggol, anaknya Denggol studio na, anaknya Denggol studio na, anaknya Denggol studio ma. Pasti keliru. Anaknya Ang Didi. Tok, anaknya Mimi, anaknya Mimi, Rislover Wino, anaknya Mimi, anaknya Mimi, anaknya Mimi, anaknya Mimi. Kekurangan harta tiada mengapa, asal lebih kasih sayang. Mande Palatif, Mande Palatif, Otoy. Otoy lover, otoy lover. Otoy lover, Mantu Palatif. Bukankah dahulu sumpahnya cinta utamakan kesetiaan. Rislo Permino, bagi kasihku harta. Rislo Permino, sayang bagiku surga. Lalu di sisiku semua tiada artinya. Anaknya Mimi. Seberat apapun beban derita, ku bersamamu ku kan terima. Wow. Anaknya Mimi. Anaknya Mimi, anaknya Yayu. Iya. Anaknya Denggol. Anak Rislover Gio. Asik. Kepalanya Mas Gio. Kelompok Aja. Wow. Pam Sekai, Pam Sekai. Mama Sekai. Bos Prilly. Vitoria. Ayo anaknya Dinda, mendi anaknya Dinda. Anaknya Dinda. Pak Uis. Mama Uis. Wah. Anaknya Bapak Amir, anaknya Bapak Amir, anaknya Bapak Amir Fortuna, anaknya Bapak Amir Fortuna, anaknya Gustaman, anaknya Gustaman, anaknya Gustaman, anaknya Gustaman, anaknya Bapak Amir Fortuna, anaknya Bapak Amir Fortuna, anaknya Bapak Amir Fortuna, anaknya Bapak Amir Fortuna, anaknya Bapak Amir Fortuna, anaknya Bapak Amir Fortuna, anaknya Bapak Amir Fortuna. Wajahe ganteng lan gaul pisan. Anaknya Bapak Amir Fortuna. Rislo Perkarawang. Mamanya Gopi. Mama Gopi. Mama Gopi Rislo Perkarawang. Mama Gopi, Mama Gopi, Mama Gopi. Badana geger, ragu gede pisan. Pantes si Jagger dadi julukan. Bos Prilinda direbutan. Laki ne Dinda. Saban wong wadon Papa Sekai, Papa Sekai, Papa Sekai, Papa Sekai. Bos Priling sayang. Laki ne Dinda. Papa Sekai, Papa Sekai, Papa Sekai, Papa Sekai. Gandane keren abis, hobine kaya artis. Turune gadis sing manis. Papa Sekai sayang. Papa Sekai laki ne Dinda. Rislo Perwino, Rislo Perwino. Anum pake mobil sedan, kaya artis gedean. Kupingnya tindik antingan, beli kehitungan. Yeah. Papa Sekai laki ne Dinda. Kali ini menghormati buat Pak Uwu dulu. Iya. Ya, Rislo. Cuiga. Papai Ayara aja, Papai Ayara ngelamun. Eh, Ayara ku anaknya kita, Mas. Oh, jadi Ayara, Ayara. GWS, jadi Ayara. Detak ke jantung, wis ora ke itu. Perasaan rindu, sing beli ke Bandung. Wis liwat telung purnama sampean ing kula suun kelangan sesigar nyawa. Kak Bagus, terima kasih tatanan rambut yang luar biasa. Terima kasih Kak Bagus, make up. Bagus, subur. Tak selip nama ning setiap doa. Ayo Mina. Searan sing selalu jadi sabar tak ini. Nah, Risi Lover sugi-sugi temen ya Risi Lover. Ede. Risi Lover baku. Risi Lover baku. Risi Lover baku Alukman sayang. Alukman sayang Risi Lover. Risi Lover Alukman. Risi Lover Alukman. Ayo. Knock over, knock over, Marian. Knock. Knock Ellen. Knock unyil. Knock unyil. Knock unyil. Oh, knock unyil. Knock unyil. Knock unyil. Knock unyil. Knock unyil. Alukan lawan. Kuat pulang nyanggak rasa Mbak Maria sayang. Mbak Maria, Mbak Maria, Mbak Maria sing paling eman. Mbak Maria, Mbak Maria, Mbak Maria, Mbak Maria, Mbak Maria yang punya Hongkong. Mbak Maria, Mbak Maria Hongkong. Mbak Maria Risilover Hongkong. Mbak Maria Risilover Hongkong. Terima kasih sayang. Buat Risilover Hongkong. Komas, sabar, komas, sabar, mas. Gentenan mas ya. Dede Ila Fadila. Ila Fadila. Ila Fadila. Dan spesial ada anak putune Bunda Korla. Siapa? Ada Wong Ayu Dinda Puspitasari Kopia. Disingkat Dinda. Disingkat dari Dinda PS. Oh. Kemudian ada yang paling cantik. Siapa kata? Cici yang mana? Yang teteh cantik ini. Teteh Resi. Hah? Teteh Resi Kania Dewi yang Teti paling cantik. Resi. Kemudian ini ada anak baru. Biasanya kalau anak baru itu promo. Oh, promo. Dan kemudian ini ada siapa lagi? Ada yang paling cantik Boai. Ngomong betua. Yang muda. Ngomong tua. Muda daripada yang lain ada Ibu Cici Sadewo. Dewo di dinding. Dewo, Mang Dewo anak kembarane. Oh, beli mangkat. Satu lagi ada si cantik mungil. Ada siapa? Bertubuh ramping. Iya, kayak. Yang paling cantik sekali. Ada Yayu Dede Risti. Monggo luar biasa. Ah, jamaah. Oh, jamaah. Halo. Depan. Oh, sebelah sini. Halo. Ketengar durung pada mangan nih. Cantik. Bapak, mana bapak? Bapak. Weh. Hai no. Wis satu lagi perwakilan dari artis yang lagi naik sepeda. Ada Nessa Restu Jaya. Oh, siapa datang sini? Siapa sakarane? Nessa Restu Jaya. Oh, Nessa Restu Jaya. Yeah. Monggo dipersilakan. Nessa Restu Jaya. Iya dong. Dan satu lagi vokalis dari Gajah Pantura ada Mas Marcel. Aja parak manusakin buat dicopot ya. Dan sebelumnya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya ini buat semuanya ya. Barangkali lagu yang belum kita hadirkan, belum kita putar, insya Allah di malam kita akan putar kembali. Mohon bersabar dan terima kasih atas kebersamaannya dan pengertiannya dari anda semuanya. Sebelah lagi pamungkas ada untuk anda semuanya. Paku karat buat semuanya. Saya kira lagu, ternyata kisah. Kula wis belajar sayang berkorban ku sampean. Nanging cintane mungkir teka sekedar mampir. Makasih no putri sayang. No putri. Belajar sabar berkorban bersama. Nangis cinta nemu mungkir tetap sekedar mampir. Dede sekai anak mom. Bos briling cilik. Wong sing tulus nyayangi malah ditinggal kari. Cinta sing jelas jatuh nikmat. saudara Haji. Hey! Yang punya gelut gelodong, beda kelas. Ayo monggo. Gimana Bapak? Kaji Kopra. Iya, Kaji Kopra. Kaji Kopra harus dimari-mari. Oh iya. Nanti abis ini enggak apa-apa Kaji Kopra? Bapak Haji enggak apa-apa ya? Kaji Kopra. Bapak Haji Kopra. Bapak Haji Kopra. Diukur karena dunia ini kurangnya. Bapak Haji Kopra. Bapak Haji Kopra habis ini. Bapak Haji Kopra, Ibu Hajat, Pak Hajat yang punya beda kelas. Anak-anak tecek. Taufik. Luar biasa percuma yang ada jaman. Aja sing duit ngomong tua nekang. Kula beda kelas. Cinta diukur karena dunia ini kula nyerah. Ngerasa wong li duwe. Duwe cinta beli sederaja. Sengit ning kita. Ayah ibu masih? Coba. Duwe cinta beli seukuran. Kayak ora pantes ning badan. Pantes ejar. Hei hei. Pantes jare wong tuane. Duwe cinta beli sederajat. Sampun bapak. Jare sema sing gede sapa. Jare sema sing semangat uripe. Sebab wong ora duwe akeh rintangane. Jare sema lagu yang lagi viral. Sementara sebab wong ora duwe akeh rintangane. Nisa Natajaya. Saudara hadir yang berbahagia datang. Sampai 1, 2, let's go. Thank you.